الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan membahas surah Luqman ayat 16-17. Luqman 16-17. Jangan lupa tetap mohon perlindungan Allah. Jangan sampai kita digoda, diganggu syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. 16. يا بني أنندا بوهاتي بلايان جيوا بليبور لارا بنلنان دوكا sejuk di pelupuk mata. Jadi memanggilnya itu dengan bukan dengan panggilan kasar. Terus manggilnya. Ya bunaya. Ya bani. Bukan. Ya bunaya. Oh, ananda. Lihatlah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dipanggil oleh anaknya, dipanggil oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam ketika memanggil anaknya Ismail alaihissalam. Ya bunaya, wahai anakku. Ni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, dalam mimpiku aku melihat aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakku? Maka jawaban si anak pun juga dengan panggilan kelembutan. Ya bunayya, wahai ananda. Maka si anak pun menjawab, ya abati. Dia tidak katakan ya Ibrahim, dia tidak katakan ya abi, tapi dia katakan ya abati. Abati, wahai ayahanda. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajudini insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah aku termasuk orang yang sabar. Ada dialog antara anak dan ayah. Kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu kumpul bareng bersama. Hari Ahad, libur. Sepi, sunyi, tak ada dialog. Pembantu dari atas ngambil foto, update status. Silent generation. Generasi bisu. Diam, sepi, sunyi, semua sibuk dengan dunia masing-masing. Luqman mengajarkan dialog. Ajak mereka bercerita. Ya bunayya, wahai anakku. intaku in jika taku ada mithqala habbatin mithqal seberat faman ya'mal mithqala siapa yang berbuat seberat habbah mithqal seberat habbah biji khardal sawi sebesar biji sawi andai engkau wahai anakku taku engkau melakukan suatu perbuatan seberat biji sawi fatakun fi sakhratin lalu biji sawi itu berada di atas batu sakhrah batu kubatus sakhrah yang ada di Palestina kubah yang seperti batu amalmu itu sebesar biji sawi diletakkan di atas batu amalmu sebesar biji sawi yang hitam diletakkan di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam di lautan samudra yang luas au fis samawat atau sebesar biji sawi tadi dibawa naik ke atas di tengah samudra antariksa kekuasaan luasnya alam semesta au fil ard atau ditanamkan ke dalam tanah terhunjam sampai ke lapis yang ketujuh yang sebesar biji sawi tadi ya tibihallah Ya'ti, Allah akan mendatangkannya. Atta ya'ti, datang. Biha, ha, ha. Yang sebesar biji sawi itu akan didatangkan Allah. Siapa yang mendatangkannya? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kenapa Allah datangkan itu? Inna Allah, sesungguhnya Allah latif, maha lembut, maha halus. Menghukum, memperlihatkan sekecil, sehalus, sebutir apapun. Khabir. Khabir dari kata khabara. Khabar. Khabar. Orang kita susah nyebut khabar. Sebenarnya apa khabar? Tapi berubah menjadi apa? Khabar. Inna allaha latifun khabir. Allah itu maha halus. Bisa mendatangkan sekecil apapun khabir dia akan mengkabarkan dia akan beritahukan kepada engkau tolonglah kabarkan kepadaku apa yang terjadi di masa lalu khabir Allah maha mengkabarkan memberitahukan kepada engkau tentang segala sesuatu yang pernah kau lakukan di masa yang lalu indahnya perumpamaan bicara dengan anak kecil tidak bisa pakai bahasa mahasiswa S2 Panggil anak kecil. Hai anak kecil. Jangan buat jahat. Apa perbuatanmu? Kau akan dituntut depan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perda nomor sekian. Enggak bisa begitu. Dia mesti diajak bercerita. Ada sebesar biji nak. Ya. Biji sawi. Ya. Kecil. Kalau biji sawi. Ya. Kalau perlu bawa itu biji sawi. Cari ke tempat jual sayur. Mbak ada jual biji sawi? Ada. Ini biji sawi. Ya. Diletakkan di atas batu yang hitam. Pergi liburan jalan-jalan ke tempat air terjun ada batu yang hitam letakkan ambil kamera dari jauh terlihatkah oleh kamera biji sawi yang hitam di atas batu yang hitam tidak rata semuanya tapi di zoom didekatkan begitulah halusnya kamera ini ada yang lebih halus lagi siapa Latif Allah dapat melihat yang lebih halus yang lebih detail daripada ini molekul-molekul atom-atom kecil diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala maka gunakanlah bahasa pada dunia mereka Khatibun nas, bicara kepada manusia ala qadri ukulihim. Sekarang banyak orang yang bicara kepada makhluk bumi dengan bahasa langit. Ini semuanya bahasa apa yang sedang dipakai oleh Luqman al-Hakim? Kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Seringkali kita menggunakan bahasa-bahasa, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan tidak jadi sampai karena terkendala masalah komunikasi. Ada orang-orang yang berilmu, tapi dia masih perlu komunikasi 16 tatap muka, 2 SKS. Karena bahasanya tidak menyentuh. Hebatnya Nabi Muhammad SAW, di satu majelis, di situ ada orang kaya Utsman bin Affan, di situ ada hamba sahaya Bilal bin Rabah, di situ ada orang tua Abu Bakar Siddiq, di situ ada anak muda Ali bin Abi Thalib. Tapi bisa semuanya paham dan mengerti. Artinya apa? Bahasa komunikasi Nabi SAW itu luar. Oleh sebab itu, gunakan komunikasi yang baik. Tidak ada komunikasi yang paling baik adalah komunikasi ibu. Seandainya ibu yang profesor doktor itu akan memberikan makanan kepada anaknya, dia pakai komunikasi dia untuk mahasiswa postdoktoral S3. Wahai anakku, maka bila engkau makan ini akan mengandung karbohidrat, zat gula. Si anak tidak, tapi ketika dia pakai bahasa anak, bilisani qawminhi, dengan bahasa kaum. Jadi ketika kita masa kecil, bagaimana berinteraksi dengan ibu, coba kita kenang kembali bagaimana bahasa yang mereka pakai, membuat kita mengerti dan paham. Target yang ingin dicapai adalah bagaimana membuat anak mengerti. Dan tidak ada yang paling bisa itu kecuali orang yang bijaksana. Salah satu makhluk bijaksana itu bernama Luqman Al-Hakim. Oh anakku, apapun perbuatanmu di atas dunia ini, sekecil apapun perbuatan zalimmu, nak, kau zalimi pembantumu, drivermu, sekuritimu, tukang laundrymu, gajinya kau tahan. Walaupun itu sebesar biji sawi, kau menganggap itu remeh-temeh biasa saja. Apakah itu dapat menutupi ibadah umrohmu yang setahun dua kali ke Makkah? Apakah itu dapat tertutupi dengan perbuatanmu memberikan santunan anak yatim setiap menyambut bulan suci Ramadan? Ya'ti bihallah, perbuatan zalimmu itu akan didatangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu ke dalam kepala anakmu, didengar telinganya, masuk ke dalam otaknya, menembus lelung hatinya, sehingga berubah perilakunya. Saat itu engkau sedang menyelamatkan anakmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah engkau bercerita tentang tauhid. Ini tauhid. Dia sedang bercerita tentang ilmu Allah. Dia bercerita tentang kuasa Allah. Dia bercerita tentang dua asma'ul husna. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Khabir. Dia sedang bercerita tentang dua asma'ul husna kepada anaknya. Ya Latif, wah yang maha halus, menangkap segala sesuatu yang halus. Ya Khabir, yang maha memberitahukan, yang maha tahu dan memberitahukan segala yang tidak diketahui oleh manusia. Barulah cerita tentang ibadah. Tauhid dulu, akidah dulu. Setelah akidahnya mapan, mantap, kuat, kokoh, rasikh, barulah bercerita tentang masalah ibadah. Ya bunayya, aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. 17. Ya bunayya, ya bunayya, wahai anak, aqimis salah, aqimis salah, tegakkanlah salat. Wahai anakku, tegakkan salat. Bagaimana mungkin orang dapat berkeyakinan tentang melaksanakan salat kalau dia tidak meyakini Allah yang dia sembah? Bagaimana mungkin orang dapat melakukan ibadah sholat kalau dia tidak punya iman yang kuat? Karena sholat ini semuanya serba halus, serba gaib. Allah yang disembah tidak terlihat. Malaikat yang mengawasi kiraman katibin tidak terlihat. Setan yang menggoda tidak terlihat. Ka'bah arah kiblat kita datang dari jauh Indonesia, Asia Tenggara, tidak terlihat. Nabi Muhammad SAW tidak terlihat. Balasan yang akan didapatkan surga tidak terlihat. Siapa yang meninggalkan sholat masuk neraka, nerakanya tidak terlihat. Oleh sebab itu maka kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran. Alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholat. Mana yang duluan? Sholatnya atau beriman kepada yang ghaib? Beriman dulu pada yang ghaib. Setelah itu baru bisa melaksanakan sholat. Sholat itu nomor dua. Kayaknya nanti kalau ada orang, kamu gak sholat? Ah, solat itu nomor dua. Jangan main-main. Solat itu yang paling utama. Yang utama itu beriman pada yang gaib. Utama itu beriman pada yang gaib. Kamu mesti meyakini bahwa sekecil apapun perbuatanmu yang tidak terlihat oleh manusia, perbuatan itu ada di atas batu berwarna hitam, disembunyikan di atas langit, di dalam tanah tujuh lapis, akan diperlihatkan Allah. Setelah tertanam keyakinan pada yang gaib itu, barulah dia bicara. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Jadi jangan salah. Terkadang obat ini bukan tidak bagus. Obatnya bagus, tapi cara pakainya salah. Ini obat import dari Jerman, kata dokter puskesmas. Harganya 500 ribu satu. Mahal, kecil, kapsul. Bawa beri ke anak. Besok ketika dimakan, gimana pasien? Anak saya masih tetap menceret, dokter. Tidak sembuh sampai sekarang. Loh, kok bisa begitu? Di mana letak salahnya? Saya masak bubur nasi, saya campurkan ke bubur. Loh, saya kemarin kan ngomong, itu obat bukan dimasukkan ke bubur, masukkan ke dubur. Bukan salah obatnya, tapi cara pakainya. Memasak saja tidak sama. Yang pertama, letakkan kualinya. Setelah agak panas, tuangkan minyaknya. Percikkan air sedikit untuk melihat minyaknya sudah panas atau tidak. Setelah itu baru masukkan bawangnya. Setelah bawang menguning, baru masukkan tomat dengan cabai. Baru diaduk. Bukan masuk semua sekali ya. Begitu juga dengan ajaran Islam ini. Kuatkan keyakinan setelah itu. Kalau begitu saya enggak usah sholat dulu Pak Ustaz. Memperkuatkan keyakinan dulu. Ini harus diluruskan. Kita luruskan setelah yang berikut ini. Setelah imannya kokoh kuat, tertalam dalam sanubarinya bahwa Allah Maha Kuasa, sekecil apapun kesilapan, kekhilafanku, aku adalah orang yang banyak dosa. Lalu dia bersimpuh sujud di hadapan Allah. Ingin dia tahu bagaimana rasa mengkonektingkan dirinya dengan Allah. Barulah dia connect. Koneksi antara makhluk dengan Khalik. Siapa itu yang disembah? Khalik. Yang menyembah itu siapa? Makhluk. Yang menyembah? Makhluk. Yang disembah? Khalik. Connecting antara makhluk dengan Khalik? So? Salat. Ya bunaya. Buat dulu dia rindu dengan Allah. Buat dulu dia cinta dengan Allah. Buat dulu dia kenal dengan Allah. Kenalkan anakmu dengan Ya Latif. Kenalkan anakmu dengan Ya Khabir. Setelah dia kenal, maka dia ingin tersambung hubungan. Maka sambung hubungan dengan aqimis shalah. Shalah. Luqman kan pada zaman Daud, Nabi Daud, iya. Salat kan adanya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang engkau fahami Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, yang pakai rukuk sujud itu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna salat adalah hablum minallah. As-salatu lughatan, salat secara bahasa artinya doa. Salat itu doa. Isi salat itu kan doa. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil qabr mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Jadi nanti kalau ada cerita Nabi Isa cerita tentang salat, bukan salat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat bermakna hubungan dengan Allah, yaitu dalam untaian doa-doa. Salatnya Nabi Sulaiman bagaimana? Ya punya salat khusus. Salatnya Nabi Musa bagaimana? Semua salat-salat para nabi ini finalnya digabungkan menjadi satu, itulah salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada iktidalnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Nah, itu salat. Enggak cukup hanya salat saja? Tidak. Hablum minallah sudah, hablum minannas. Wa'mur bil ma'ruf. Ajarkan orang berbuat baik. Wanha'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini, inilah dia interaksi sosial. Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu, dia tidak bersemedi di atas gua Hira menunggu malaikat maut datang mencabut nyawa. Tapi dia turun menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Menghadapi orang Makkah, dilempar dengan batu, dengan tulang onta, dengan duri, dengan kotoran. Itu semua adalah buah efek dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ada orang yang sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat, sholat. Tapi tidak mau tahu dengan tetangga. Tidak ada interaksi sosial. Tidak benar. Harus ada hubungan baik. Harus ada amar ma'ruf. Harus ada. Engkau ditanya sholat atau tidak, pasti. Tapi engkau juga akan ditanya apakah lingkungan sekitarmu. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak tetangga-tetanggamu, sahabat-sahabatmu, kawan sekantormu. Ajak mereka buat baik. Mari buka bersama. Mari berpuasa. Mari santuni anak yatim. Mari perhatikan fakir miskin. Wanha anil mungkar. Jangan selingkuh, jangan pacaran, jangan buat dosa, jangan berzina, jangan makan haram, jangan korupsi, jangan narkotika, jangan narkoba. Mesti ada. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Larang orang buang muka. Kalau itu tidak kamu lakukan, kamu hanya sibuk sholat saja, hablum minallah saja, yang hablum minannas kamu lupakan. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum 'iqaban. Aku khawatir, kata Nabi SAW, akan diturunkan kepada kamu hukuman. Ketika hukuman itu turun, bencana, gunung meletus, naik laut ke darat. Summa tad'unahu, kamu berdoa pagi, petang, siang dan malam. Ya Rab, ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu hanya sholat, tetanggamu tidak marah. Ketika kamu hanya puasa sunat, temanmu tidak tersinggung. Ketika kamu hanya bersedekah ke rumah jompo, kawan sekantormu tidak akan. Tapi ketika kamu mulai mengajak dia, kenapa enggak pakai hijab? Ketika kamu mulai mengkritik dia, kenapa kamu pacaran? Ketika kamu mulai berkata kepada dia, kenapa kamu pakai celana pendek? Di situ akan datang caci maki, sumpah serapah, bully, haters. Maka buah daripada amar ma'ruf nahi mungkar, kau tidak akan sabar, kau tidak akan kuat. Maka apa kata pesan dari Luqman? Wasbir ala ma asabak. Wasbir, sabar. Ala ma asabak, apa yang musibah menimpamu. Kenapa tiba-tiba sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, kok tiba-tiba cerita musibah? Karena ini efeknya luar biasa. Orang mulai menebarkan fitnah terhadap diri. Ketika Nabi Muhammad SAW hanya seorang yang soleh untuk dirinya. Abu Bakar, Abu Jahal tidak marah. Abu Lahab tidak marah. Kafir musyrik Quraisy menggelar dia. Apa gelar mereka kepada dia? Al-Amin. Ketika dia mulai mengkritik, mengapa kalian menyembah Lata, Uzza, Manat, Huwal. Disitulah. Oleh sebab itu kalau ada orang yang disukai, dicintai, kami senang dengan Ustaz. Karena Ustaz selalu membuat kami, marilah kita sabar, marilah kita bertawakal. Tapi kalau sudah cerita kenapa korupsi, kenapa makan haram, kenapa menggunakan kekuasaan untuk menzalimi, disitulah mulai haters, bully, cacimaki, sumpah serapa, fitnah. Apa pesan Luqman? Wasbir, sabar. Sabar itu artinya apa? Imsak. Sobara. Sabar. Imsak. Tahan. Tahan tanganmu. Jangan sampai kamu kasar. Tahan lidahmu. Jangan sampai cacimaki, sumpah serapa. Inna zalika. Inna sesungguhnya. Zalika. Semua ini nak. Min azmil umur. Azam. Azam. Tekad yang kuat. Umur. Amr perkara. Umur kara perkara yang mesti tekad kuat. Wajib kau lakukan. Wajib engkau lakukan. Oleh sebab itu maka apa yang didahulukan? Akidah. Setelah akidahnya mantap, terhunjam, tertanam dalam hatinya tentang kuasa Allah, tentang hebatnya Allah, ibadah. Setelah ibadahnya kuat, hebat, tapi tidak untuk dirinya saja. Dia tidak sekedar soleh, tapi dia menjadi muslih sosial. Dan ada feedbacknya, akan kembali mental kepada dia. Sabar. Siapa tempat bertumpu dalam hal ini? Mengadulah pada Allah. Jangan mengadu kepada teman. Temanmu pun lemah. Jangan mengadu kepada makhluk. Makhluk pun akan binasa. Angkat tanganmu di tengah malam. Munajat. Ya Rab. Mereka sudah menunjukkan kuasanya. Maka tunjukkan kuasamu ya Allah. Minta kepada Allah. Inna dhalika min azmil umur. Karawaju yang kau lakukan. Itulah pesan Luqman dalam 16-17. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita urutannya ada pembahasan tentang akidah, kemudian ke ibadah. Betul. Di akidah tadi kan ada Ustaz menjelaskan iman kepada hal gaib. Yu'minuna bil ghaib. Ya, itu kalau kategorinya gaibnya yang kita bahas ini hal-hal kepada malaikat, jin, genderuwo, setan, itu kita urutannya kemana Ustaz? Apakah orang yang sholat itu mesti beriman dulu kepada genderuwo? Kepada setan. Menarik, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ghaib. Kalau sudah disebut alam ghaib, wah hantu nih. Allah itu alimul ghaib wasyahadah. Ada yang ghaib, ada yang syahadah. Syahadah. Syahadah. Syahidah. Yang disaksikan oleh mata. Yang dilihat, tampak. Ini syahadah ini semua. Syahadah. Bisa dilihat. Yang satu lagi. Ghain alif ba. Ghaba. Ghaib. Tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu ghaib. Ghaib. Makanya kalau kita di kelas, dipanggil nama. Fulan, hadir. Fulan, hadir. Fulan, ghaib. Apakah dia pindah ke alam ghaib? Makna ghaib di situ dia tidak hadir, tidak terlihat di depan mata. Maka semua yang tidak hadir, yang tidak tampak ini adalah ghaib. Kiraman katibin yang mencatat segala amal kita, ghaib. Surga yang akan kita masuki sebagai balasan amal, ghaib. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Mana buku catatan amal itu? Ghaib. Katanya di majelis ilmu dikelilingi oleh para malaikat. Mana malaikat itu? Ghaib. Dan puncak segala yang ghaib adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaib. Siapa yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Ghaib. Oleh sebab itu maka yang dikatakan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib adalah antu'mina billah Allah wa malaikatihi malaikat wa kutubihi wa rusulihi rasul wal yawmil akhir hari kiamat wa tu'mina bil qadri dengan takdir khairihi wa syarihi. Ghaib. Semuanya ghaib. Nah, bagaimana dengan jin, hantu, setan? Jin, surat Al-Jin, juz 29. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Jin diambil dari kata jannah. Jannah artinya tertutup. Makanya janin yang ada di dalam perut disebut dengan janin. Dari kata jannah, janin tertutup, tidak terlihat. Ada yang orang bisa melihat janin? Tidak ada. USG, bayang-bayangnya aja. Melihat nyata tak bisa, karena di dalam. Maka jin tertutup, tidak bisa dilihat mata. Maka dia juga disebut dengan ghaib. Allah hanya menciptakan dua makhluk saja. Minal jinnati, yang tak terlihat. Yang terlihat, nas. Minal jinnati wan. Jin tidak terlihat. Nas terlihat. Jin ghaib. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di satu daerah, jin itu disebut dengan hantu. Di satu daerah disebut dengan tuyul. Di satu daerah disebut dengan genderuwo. Di satu daerah disebut dengan kuntilanak. Itu semuanya jin. Mereka juga makhluk ghaib. Apakah kita percaya kepada jin? Siapa yang tidak percaya kepada jin, maka berarti dia tidak percaya kepada satu surat dalam Al-Quran. Surat Al-Jin. Qul la inir. Qul, katakan ya Muhammad. Uhiya ilaya diwahyukan kepadaku. Annahu istama'a nafarum minal jin, bahwa ada sekelompok beberapa jin. Apa kerja jin itu? Mendengarkan Nabi Muhammad baca Al-Qur'an. Ketika Nabi sedang baca Al-Qur'an, jin-jin itu mendengar. Apa kata jin itu berkata? Inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kami dengarkan bacaan Al-Qur'an itu 'ajaba. A-ja-ba. Dari kata 'ajaba ini ajib. Ajib. Amazing. Bacaan Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kami dengarkan luar biasa. Yahdi ila rusydi, menunjukkan kami kepada jalan kebenaran. Amanna, dan kami beriman. Itulah jin yang masuk Islam. Tapi di antara jin itu ada yang kafir. Wa inna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, ada yang ingkar kafir kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kafir inilah yang menjadi setan. Induk dari segala setan ini adalah iblis. Jadi kita percaya. Tapi katanya Ustadz jangan percaya kepada hantu. Nanti kalau percaya kepada hantu, percaya kepada tuyul, percaya kepada setan, nanti syirik. Bukan itu maksudnya. Meyakini bahwa setan bisa memberikan kekuatan. Berteman dengan setan sampai ingkar kepada Allah. Apa kata setannya? Aku adalah jin yang selalu menolongmu. Siapa saja yang menyantetmu, aku akan menolongmu. Kalau kamu mau melawan musuh-musuhmu, maka mintalah kepada aku. Jangan percaya kepada Allah. Itu maksudnya percaya kepada jin maka menjadi musyrik. Ini aku berikan engkau cincin, pakailah. Selama engkau pakai ini maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkanmu. Selama engkau ikut aku maka aku akan berteman denganmu. Siapa yang percaya kepada jin maka musyrik. Maksudnya mempertuhankan jin. Berteman dengan jin menjadi pelindung jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, bukan semuanya, ada sekelompok manusia. Ya'udzuna birijalim minal jinni, mereka minta perlindungan dari jin. Orang minta perlindungan ke Komnas HAM, dia ke jin. Fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini penjelasannya tipis ini. Ustaz Somad mengatakan kita mesti percaya sama jin karena dalam Al-Qur'an ada surat Al-Jin. Sementara Ustaz ini mengatakan siapa yang percaya kepada jin nanti musyrik. Penjelasannya, siapa yang meyakini bahwa dia dilindungi jin, minta kepada jin, menjadi bodyguardnya adalah jin, maka dia menjadi musyrik karena dia sudah menyatakan Allah punya partner. Yang dia sembah Allah tapi minta tolongnya kepada jin. Iyyaka na'budu wa jin nasta'in. Na'udzubillah. Sebab itu kita tetap minta kepada Allah. Ini pemahaman tentang beriman kepada yang gaib. Ada pertanyaan lain? Baik. Ustaz, kita sebagai orang tua sudah mengupayakan menyuruhkan tentang perbuatan baik kepada anak. Ya. Sholat, kemudian berakhlak baik. Kemudian anak ini melanggar, Ustaz. Nah, ini balasannya ke orang tua atau ke anak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Apakah ada istilah menanggung dosa orang lain dalam Islam? Dijawab dalam Al-Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan memikul dosa orang lain. Dosa engkau tidak mungkin aku pikul, saudara. Bagaimana dengan dosa anak? Dosa anak urusan dia. Dosa kita urusan kita. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tapi katanya ada orang tua yang memikul dosa anak. Dosa anakmu yang tidak sholat, tidak puasa, dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka engkau berdosa karena dia berbuat salah disebabkan engkau tidak memberikan pendidikan yang baik. Tapi dari kecil udah kau ajarkan yang baik, dinasehati, dimasukkan ke pondok pesantren, didatangkan guru ngaji, dibawa ziarah kubur supaya ingat mati, dikenalkan dengan orang-orang soleh, minta doa dengan para habaib, barokah, para ulama. Setelah itu dia tetap juga berbuat silap, salah dan dosa. Maka saat itu engkau tidak lagi ada dituntut di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak kita, insyaAllah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihina was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Qur'an wal hafizat. Menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Al-Quran yang kami baca, kami ajarkan menjadi pemberi syafaat pada kami pada saat tak ada guna anak dan harta menghadap-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.